الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Di antara perkara yang penting untuk kita perhatikan ketika beribadah dan melaksanakan amal saleh adalah memperhatikan ibadah-ibadah yang paling afdal, ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan lebih besar. Karena yang demikian akan lebih bermanfaat bagi seorang, terlebih lagi melihat umur kita yang singkat. Maka dengan memperhatikan ibadah-ibadah yang lebih utama, ibadah-ibadah yang lebih afdal, maka itu sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Dan ketahuilah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang paling utama, amalan yang memiliki keutamaan besar adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan hati seorang. Amalan-amalan yang dilakukan oleh hati seorang. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa a'malul qulub hiya al-usul, bahwa amalan-amalan hati itulah amalan-amalan pokok. Wa amalul al-jawarih hiya al-furu', dan amalan-amalan zahir itu menjadi tabi'un wa mukammilah, menjadi penyempurna dari amalan-amalan hati. Di sinilah pentingnya kita memperhatikan amalan-amalan yang berkaitan dengan hati kita, seperti takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengharap hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan hati kita. Dan kalau kita melihat para salafus salih, mereka melihat keutamaan seorang itu dengan apa yang ada di dalam hatinya, dengan amalan yang ada di dalam hatinya, dengan ibadah yang dia lakukan dengan hatinya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, beliau rahimahullah mengatakan, ma faqa Abu Bakar radhiyallahu anhu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi ma faqa ashabu rasul ma faqa Abu Bakar ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi salatin wala sawmin wala sadaqatin illa bima billa bima waqara fi qalbi. Tidaklah Abu Bakar melebihi keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dengan salat, dengan puasa, atau dengan ibadah-ibadah zahir yang lainnya. Akan tetapi Abu Bakar melebihi keutamaan sahabat-sahabat yang lain dengan apa yang tertanam dalam hatinya dari iman yang kuat, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga yang dikatakan oleh ulama-ulama yang lainnya ketika mereka melihat keutamaan Imam Malik rahimahullah dari ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengatakan, ma balagha malikun ila ma balag illa bima fi qalbi. Tidaklah Malik rahimahullahu ta'ala mencapai kemuliaan yang begitu mulia di hadapan manusia kecuali dengan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh kerana itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selain kita memperhatikan amal-amalan yang zahir, yang nampak, yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita berusaha untuk menguatkan iman kita, bagaimana kita memperhatikan ibadah-ibadah yang dilakukan dengan hati kita, seperti takut kepada Allah, beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita akan bisa meraih keutamaan yang lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan senantiasa menunjukkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa beribadah Semoga kalimat singkat ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.